terkait dengan masalah obat semprot ke mulut yang dipakai oleh orang-orang yang apa, ada penyakit asma atau sinusitis, ini karena memakai semprot ya. Iya. Jadi dia adalah bentuk dari kaleng ya, atau bentuk dari apa namanya, botol. Di dalamnya ada obat cair. Iya. Obat cair ini mengandung tiga hal di dalamnya. Ada air, ada oksigen, dan ada sebagian apa namanya, bahan-bahan kedokteran. Iya. Baik. Jadi dia keluarnya nanti dalam bentuk semprot. Dalam bentuk semprot. Dia bukan tetesan-tetesan. Bukan tetesan-tetesan. Ya, kalau dia keluarnya dalam bentuk tetesan, semprotnya misalnya disimpan di mana begitu, akhirnya keluarnya menetes, dia telan, oh ini artinya dia menelan air namanya. Jelas ya? Tapi karena dia semprot, ini yang menjadi masalah. Ini membatalkan puasa atau tidak? Membatalkan puasa atau tidak? Baik. Ya. Dan yang benarnya di dalam hal ini bahwa semprot yang seperti ini untuk penyakit asma, sinusitis dan semisal dengannya, ini tidak masalah insyaallah taala, tidak merusak puasa dan juga tidak apa? Tidak membatalkan puasa. Alasannya kenapa? Pertama begini. Kan orang yang berpuasa boleh berkumur-kumur atau tidak? Saya tanya, orang yang berpuasa boleh berkumur-kumur atau tidak? Boleh. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama tentang bolehnya. Iya. Bahkan menurut Imam Ahmad rahimahullahu taala, kalau misalnya ada orang yang dia diam lama, terus ludahnya dia tahan, berkumpul ludah ini jadi banyak. Hah? Jadi banyak sekali di mulutnya. Terus dia telan. Ini batal puasanya atau tidak? Hah? Kenapa silam pendapat Anda? Baik. Imam Ahmad berkata tidak membatalkan puasa. Kenapa? Sebab dia bukan dari luar masuk. Ini dari dalam tubuh keluarnya. Jelas ya? Itu kan keluar dari kelenjar ludah ya? Ya. Apa kelenjar saliva kata orang-orang ya? Baik. Dan itu tidak ada masalah. Sama kalau ketika seorang berkumur-kumur, ya. Ketika seorang berkumur-kumur, pengaruh air itu ada yang masuk atau tidak? Pasti ada yang masuk. Itu pasti ada yang masuk. Dia tidak masuk lewat tenggorokan, tapi mungkin masuk lewat kelenjar apa? Kelenjar ludahnya, apalagi yang di bawah lidah itu. Biasanya yang di bawah lidah ini lebih cepat masuknya. Iya. Jelas ya, tapi bersama dengan itu dianggap tidak ada masalah oleh para ulama. Karena ini adalah hal yang sedikit tidak disengaja. Apa bukan hal yang dimaksudkan? Dan itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Maka dikiaskan sama dengan semprot itu. Ketika semprot itu cuma uap yang keluar. Iya. Jelas ya? Pengaruh-pengaruh airnya itu hilang. Bukan tetesan yang keluar. Iya. Maka ini dianggap tidak bermasalah. Baik. Dari sisi lain, kalau dikatakan misalnya, kan dia tadi ada tiga unsur mengandung air juga, bagaimana airnya itu? Ya, ini kan sekarang dia sudah menjadi uap. Jadi kalau dikatakan air masuk, berarti kita memastikan air masuk. Dan itu keliru ya, sebab ini dia berubah menjadi apa? Sudah menjadi uap. Sudah menjadi uap. Kemudian sisi yang ketiga, dari sisi pendalilan juga boleh ya. Orang yang berpuasa boleh pakai siwak atau tidak? Hah? Boleh, bahkan sangat dianjurkan orang pakai siwak ya. Untuk siapa yang setiap kali berwudu dia pakai siwak, setiap kali sholat dia pakai siwak. Ya berwudu namanya berwudu, kapan saja sholat, ada sholat duhur, sholat asar, diperintah juga pakai siwak sedang berpuasa. Iya. Padahal di dalam siwak itu kata ahli apa namanya kesehatan di masa kini, itu di dalamnya mengandung banyak bahan-bahan kimia di dalamnya. Banyak mengandung apa namanya zat-zat kimia, ada sekitar 8 atau semisal itu mereka sebutkan. Ya. Dan tentunya ini ada pengaruh masuk ke dalam mulut, ke dalam pencernaan. Tapi bersamaan dengan itu dianggap tidak ada masalah. Dianggap tidak ada masalah. Ya, dibangun di atas inilah difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, juga Syekh Ibnu Utsaimin, Lajnah Daimah dan selainnya, mereka fatwakan bahwa memakai apa namanya? Semprot untuk penyakit asma sinusitis ini tidak ada masalah insyaallah taala.